pertama aku merasakan serba salah bila di depan dirimu. Entah mengapa aku begini, wajahmu selalu terbayang-bayang. Sehari saja kita tak bertemu, gelisah hatiku ingin jumpa kamu. Kerinduanku semakin mendalam, cintaku padamu semakin membara. Bila malamku penuh bayang dirimu, dalam tidur pun kau selalu kuimpikan. Aku takut berteriak memanggilmu di tengah malam sunyi ku sendiri. Sehari saja kita tak bertemu, gelisah hatiku ingin jumpa kamu. Kerinduanku semakin mendalam, cintaku padamu semakin bila malamku peluk bayang dirimu. Dalam tidur pun kau selalu kuimpikan. Oh, aku takut berteriak memanggilmu di tengah malam sunyi ku sendiri. Bila malamku penuh bayang dirimu, dalam tidur pun kau selalu kuimpikan. Oh, aku takut berteriak memanggilmu di tengah malam sunyi ku sendiri. Teganya hatimu dunia. Kau pergi bersama dia, bukan karena cinta, tapi karena aku. Pertama hati kita.

Bali. Di dompetku aku terbuka sepuluh. Semua sikap

Oh, satu kata memori. Waktu ku masih bersamamu, kau dambaan hatiku dan juga selalu ku puja. Tersentak hati di saat itu, kala ku terima sudah darimu. Pelan dunia terasa gelap, seirama memudar senja itu. Di malam yang sunyi ini,

rindu jadi benci, semua karena cinta. Hatiku mungkin sudah suratan. Bila ku tatap wajahmu yang begitu lugu, seakan ku tak percaya sampai hati kau tega melihatku di sini. Lebih baik sendiri. Senyum kehancuran, semua kututupi resah hati ini. Ditelan malam, hilang terbawa melihatku di sini berteman sepi. Namun untuk apa ku harapkan dirimu, batinku makin tersiksa. Walau begitu dalam rasa cinta, lebih baik sendiri. Saling diam dan tak banyak bicara. Ada rasa curiga lewat tatap matamu, seakan benci kau pendam di sana. Aku tiada menyangka apa yang engkau pinta. Secepat ini ingin berpisah. Katakan sejujurnya, jangan biasa yang selalu tersisih. Jangankan dalam kehidupan, di dalam percintaanmu aku kalah. Katakan sejujurnya, selalu tersisih.